إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جماعة جمعة أعاذني الله وإياكم dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari kehidupan dunia ini, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang bersifat fana, yang akan hilang dalam waktu cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah akan disempurnakan balasan pahala kalian kelak di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan belaka. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan, kehidupan yang hakiki. Law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui, kalau seandainya mereka mengetahui hakikat dari kehidupan dunia ini, niscaya mereka akan mengedepankan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, dibandingkan kehidupan dunia yang kehidupan yang fana. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang kehidupan dunia ini, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hina, yang rendah, yang akan cepat berlalu dan sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." كَمَثَلُ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah, hanya saja kehidupan dunia ini adalah senda gurau, permainan belaka dan perhiasan, serta saling berbangga-bangga di antara kalian dan saling memperbanyak harta dan anak keturunan. Permisalannya adalah seperti air hujan yang tumbuh-tumbuhan di bumi ini membuat kagum para penanamnya. Kemudian tanaman tersebut menjadi kering, sehingga engkau melihatnya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di kehidupan akhirat, terdapat azab yang pedih, yakni azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Dan juga di kehidupan akhirat, terdapat ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Dalam ayat yang lain, Allah juga memberikan permisalan tentang hakikat kehidupan, hakikat dari kehidupan dunia ini. Allah taala berfirman, "Wa qadrib lahum matsalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'." فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi ini sehingga menumbuhkan tanaman tersebut. Kemudian tanaman tersebut menjadi kering yang ditiup oleh angin. Dan adalah Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, Innama matharul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan hanyalah permisalan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian tanaman air tersebut bercampur dengan tanaman di bumi ini, dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Sampai apabila bumi ini telah mengambil perhiasannya, kemudian berhias dengannya. Dan pemiliknya menyangka bahwasanya dia akan menguasai tanaman tersebut, yakni bisa memetik hasilnya. Maka datang kepada tanaman tersebut ketetapan dari kami pada waktu malam hari atau siang hari. Kemudian kami menjadikannya seperti tanaman yang telah dipanen, seakan-akan belum tumbuh sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang berpikir. Inilah hakikat dari kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang cepat atau lambat akan sirna. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tatkala menafsirkan ayat yang tadi, وَهَذَا الْمَثَلُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَمْثِلَةِ. Dan permisalan ini adalah sebaik-baik permisalan. وَهَذَا مُطَبِقٌ لِحَالَةِ الدُّنْيَا. Dan permisalan ini selaras dengan kehidupan keadaan dunia ini. Fa innal ladzatiha wa syahawatiha wa jaha wa nahwa dzalik yazhu li sahibihi in zaha waqtan qasiran. Dikarenakan sesungguhnya kelezatan-kelezatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia dan kedudukan yang ada di dunia ini dan yang semisal dengan itu akan berkembang bagi pemiliknya jika memang berkembang, itu dalam waktu yang singkat, waktu yang pendek. Fa idza stakmala wa tamma idmahalla. Dan apabila telah sempurna, maka kelezatan-kelezatan dunia tersebut akan hancur. Wa zala an sahibihi. Dan kelezatan dunia tersebut akan hilang meninggalkan pemiliknya. Au zala sahibu anhu, atau justru sebaliknya, pemiliknya justru yang akan meninggalkan dunia itu terlebih dahulu. Inilah hakikat dari kehidupan dunia yang telah Allah jelaskan dalam banyak ayatnya. Demikian pula dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan rendahnya dan hinanya dunia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqa minha kafiran syarbata ma'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir seteguk air pun. Akan tapi kenyataan yang ada, yang kita saksikan, justru mayoritas orang kafir mereka dibukakan dunia, mereka bernikmat-nikmat dengan dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'aliman wa muta'alliman." Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang semisal dengannya. Dan orang yang berilmu serta orang yang mencari ilmu. Maka perhatikanlah diri-diri kita di posisi yang mana kita dari dunia ini. Apakah kita termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita termasuk orang yang berilmu, ataukah kita termasuk orang yang menuntut ilmu? Apabila kita tidak termasuk dari salah satu dari ketiga golongan tadi, maka kita terlaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melewati sebuah pasar. Kemudian beliau melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai tersebut dan bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat berkata, "Tidak ada seorang pun dari kami yang mau membelinya. Apa yang akan kami berbuat dengan bangkai anak kambing tersebut?" Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang mau diberi bangkai anak kambing ini dengan cuma-cuma?" Maka para sahabat berkata, "Demi Allah, kalau seandainya anak kambing tersebut masih hidup, maka itu adalah aib, dikarenakan dia cacat. Maka bagaimana lagi, sementara keadaannya sudah menjadi bangkai?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Maka demi Allah, sungguhnya kehidupan dunia ini itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangga anak kambing tadi di sisi kalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman majida, amma ba'd. Setelah kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia ini, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas umatnya dari fitnah dunia ini, sehingga mereka akan binasa dengan disebabkan dunia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku, walakinni akhsha 'alaikum ad-dunya an tanafasuha." Dan sungguhnya aku tidak khawatir atas kalian untuk kalian berbuat kesyirikan. Akan tetapi yang aku khawatir atas kalian adalah dunia, untuk kalian berlomba-lomba mencari dunia tersebut. Dan dalam hadis yang lain dari sahabat Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, tatkala Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu datang dari Bahrain membawa harta jizyah yang banyak, kemudian perkara tersebut diketahuilah orang-orang Ansar, maka orang-orang Ansar menyengaja salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka mereka mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala melihat perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata kepada mereka, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata ja'a bi sya'in minal Bahrain." Aku menyangka bahwasanya kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah telah datang membawa sesuatu, yakni harta jizyah dari Bahrain. Faqalu, maka mereka menjawab, "Ajal ya Rasulullah." "Benar wahai Rasulullah." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian dan berangan-anganlah dengan apa yang menyenangkan kalian. "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Maka sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. "Walakinni akhsha 'alaikum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum." Akan tetapi aku khawatir untuk dibukakan dunia atas kalian. "Kama busitat 'ala man kana qablakum," sebagaimana dibukakan dunia tersebut kepada orang-orang sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha," sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. "Fatuhlikakum kama ahlakathum," sehingga dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan inilah kenyataan yang ada. Manakala manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran dan kemiskinan, maka mereka lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala mereka diuji dengan dibukakan dunia kepada mereka, maka mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melampaui batas dan mereka berbangga-bangga dengan dunia yang mereka miliki. Dan mereka melalaikan, berpaling dari perkara-perkara yang bermanfaat di kehidupan akhirat, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila dunia ini dibukakan, maka akan menimbulkan banyak kejelekan dan manusia akan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatugha arwaahu staghna." Sekali-kali tidak. Sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas manakala mereka melihat dirinya serba kecukupan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Fir'aun kepada kaumnya, "Ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti?" Wahai kaumku, bukankah aku memiliki kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Fir'aun berbangga dengan dunia yang mereka dan dia miliki, berbangga kepada kaumnya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita terfitnah dengan kehidupan dunia ini. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah dunia, dan hendaknya kita sadar bahwasanya di hadapan kita ada kehidupan, ada negeri yang jauh lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia, yakni negeri akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Berkata Malik Ibn Dinar rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, berkata rahimahullah ta'ala, "Lau kanati dunya min zahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa, lakanal wajibu ayu'tara khazafun yabqa ala zahabin yafna, fakaifa wal akhiratu min zahabin yabqa wad dunya min zahabin min khazafin yafna." Berkata Malik Ibn Dinar rahimahullah ta'ala, kalau seandainya dunia ini terbuat dari emas yang akan sirna, dan kehidupan akhirat terbuat dari tembikar yang kekal, maka adalah perkara yang wajib untuk diutamakan, didahulukan tembikar yang kekal daripada emas yang sirna. Maka bagaimana lagi, padahal kehidupan akhirat terbuat dari emas yang kekal, dan kehidupan dunia terbuat dari tembikar yang akan sirna. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.